pagi padamu Jakarta. Di pintumu kau tak sambut tanganku, hanya suara tawamu dengar parah Jakarta. Dan nafasmu gemuruh gemerlapan, seperti sengaja kau ciptakan untukku. Sementara masih tersisa gema doa di mulutku, inikah Jakarta, hanya beginikah sikapmu Jakarta, atau aku yang salah bila ku katakan kau tak ramah. Debu-debu panas di jalanan nampak sepi dari cinta dan kasih sayang. Tidak seperti di kampungku yang hijau, suara seruling yang ditiup lelaki kecil sambil berbaring di punggung kerbau yang digembalakannya. Mengiringi anak-anak telanjang bermain, berkejaran di pematang basah. Seperti ketika dia mati empung. Suka bercanda berdua di bawah malam purnama. Inikah Jakarta? Hanya beginikah kiranya Jakarta? Kau cambung punggung siapa saja yang kalah atau yang tetap bertahan. Bahkan di sini matahari seperti enggan terbit dari timur lagi. Tidak seperti di kampungku yang damai. Matahari selalu terbit dari selatan.